Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang diadakan di perusahaan tersebut yaitu pengadaan handset untuk karyawan beserta pulsa yang dibutuhkan selama 2 tahun bila karyawan berhenti dari kerja kurang dari 2 tahun, maka karyawan diwajibkan mengembalikan HP, kemudian mengembalikan pulsa yang selama ini dia gunakan. Maka ini terdapat unsur zulm, kezaliman, di mana karyawan telah menggunakan pulsa yang diberikan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan pekerjaan, walaupun tidak semuanya, namun banyak atau ada sebagian pulsa tersebut digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh perusahaan, sehingga ketika karyawan diwajibkan mengganti semuanya, berarti karyawan dalam hal ini dizalimi karena di antara pulsa yang harus dia kembalikan tersebut adalah pulsa-pulsa yang dia gunakan untuk menjalankan tugas dari perusahaan. Sehingga akad semacam ini ada unsur zalimnya. Karena itu saya sarankan untuk tidak mengikuti program ini karena ada unsur kezalimannya. Wallahu ta'ala alam.